بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah masuk ke dalam bulan Ramadhan. InsyaAllah bulan Ramadhan kali ini memberikan kita ketakwaan yang lebih, memberikan kita semangat untuk beribadah yang juga lebih, dan semoga seluruh godaan syaitan dan seluruh bujuk rayunya memang betul-betul dapat kita hindarkan, karena sebenarnya lah syaitan-syaitan itu telah dibelenggu pula oleh Allah di dalam bulan Ramadhan ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita masih membincangkan tentang bagaimana perdebatan atau keangkuhan, ya, kesombongan, pembantahan daripada syaitan terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyuruh syaitan atau iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah pada surah Al-A'raf ayat ke-14 dan ke-15 sekaligus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguhan. Para pendengar rahimakumullah, kalau sejenak kita kembali pada pembahasan kita di hari yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengusir setan dari dalam surga, dari nikmatnya, dan menghinakan setan sehingga setan tergolong dalam orang-orang yang kecil dan kerdil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemurkaan itu dipertontonkan Allah kepada iblis ketika itu, ternyata iblis tidak mau berhenti sampai di situ. Kemudian iblis berupaya kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan aku tenggat waktu, berikan aku kesempatan. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam ayat ini, memberikan semacam kesempatan kepada iblis dan keturunannya, ya, untuk hidup, ya, sampai hari dibangkitkan atau hari kiamat nanti, untuk menggoda manusia. Jadi sebenarnya permusuhan itu akan abadi. Makanya di dalam firman Allah di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pula, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka daripada itu, manusia yang menyadari bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi dirinya, artinya permusuhan itu akan abadi, maka hendaklah menjauhi syaitan sejauh-jauhnya dalam kehidupan ini, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Maka daripada itu, di dalam bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak istighfar, tadarus Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca dan berlomba-lomba untuk menghatamkan. Saya tahun ini khatam 2 kali atau khatam 3 kali, bukan itu yang menjadi target. Tetapi lebih daripada itu, mari kita tadarus dan tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga Ramadan itu benar-benar menjadikan berkah bagi diri kita dan mampu, ya, mencuci, sehingga kita benar-benar dapat keluar dari Ramadan ini nanti menjadi orang-orang yang bersih dan terlatih untuk berbuat kebaikan itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala innaka minal munzirin. Allah mengatakan, hei syaitan, hei iblis, kamu akan ditangguhkan usiamu. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iblis di sini termasuk kepada keturunannya. Ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa yang diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat nanti adalah mereka yang hadir ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Tetapi jumhur ulama, mayoriti ulama mengatakan bahwa Yang dimaksud di sini adalah seluruh keturunan daripada iblis dan setan yang menggoda manusia itu tadi. Baiklah para pendengar rahimakumullah, Ustaz Safiar sudah tidak sabar lagi akan memberikan kontribusinya dalam kesempatan ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Di sini ayat ini memberikan satu tawaran kepada kita, di mana tawarannya apakah kita mau mengikut setan atau betul-betul mau berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini satu gambaran yang jelas bagi kita. Begitu setan menghujat Allah Subhanahu wa taala, ada hujatan yang lain. Ada kelah yang lain, kan begitu. Ya, berikan tangguh saya sampai waktu mereka itu dibangkitkan, kan begitu ya. Ini satu, mana yang benar, mana yang salah. Udah tahu orang yang salah, tunggu nanti diponis di apa? Di kejaksaan atau ya, kehakiman ya. Jadi kalau memang yang sudah salah, Islam juga memberikan satu apa? Satu keterbukaan gitu. 24 jam pintu taubat sama kita benar-benar dibuka. Tapi kalau lah kita banyak berkelah saja, otomatis gini ya. Kalau seorang orang tua kepada anak, "Nak, tadi ngambil duit sama di dompet ayah." "Enggak ya, begini. Tadi dompet ayah di sini, cuma kakak letakkan di..." dan sebagainya. Anaknya berkelah. Otomatis emosi orang tua itu naik, kan begitu. Di sinilah kita mengajarkan. Ayat ini memberikan satu acuan pengajaran bagi kita. Katakan yang benar, kan begitu. Kalau tidak, termasuklah kita golongan setan yang mana apa? Banyak menangguh-nangguh waktu. Tunggu, tunggu, tunggu sampai tunggulah, kan begitu. Jadi walaupun demikian adanya, harapan kita dengan Ramadan ini, jadikanlah Ramadan ini benar-benar kita hidupkan. Minimal kalau tidak bisa untuk orang lain, diri kita sendiri, kan begitu. Jadi kalau kita berpegang demikian, Ramadan ini ada manisnya dibandingkan Ramadan sebelumnya. Tak banyak dari golongan kita atau keluarga kita, mereka itu tidak jumpa dengan Ramadan ini. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesempatan lagi kepada kita. Mau enggak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk berbuat kebaikan jangan tunggu-tunggu, kan begitu. Untuk kebaikan mulai dari sekarang. Memulai dengan penuh abdi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah kita dari golongan orang yang benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Ustaz Safiar, menarik sekali. Memang kalau kita melihat kepada ayat yang mulia ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi Ustaz, bahwa di sini ada upaya daripada setan itu agar dia tidak mati. Iya, begitu. Agar dia terselamatkan daripada kematian itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu, tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian, artinya akan menghadapi kematian itu sendiri. Nah, bukan berarti bahwa setan itu akan hidup selama-lamanya atau iblis itu hidup selama-lamanya, tidak. Tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini jelaskan ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang terjadi perbedaan pendapat Ustaz di kalangan para ahli tafsir, sampai kapan itu ila yaumi yub'atsun. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa itu adalah akhir dari waktu sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Jadi ada tiupan sangkakala yang pertama itu di mana semuanya ketika itu mati, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Az-Zumar yang artinya ayat ke-68, yang artinya dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Artinya di dalam kesempatan itu semuanya mati. Ya, baik itu iblis ataupun setan ataupun manusia, semuanya mati kecuali yang dikehendaki Allah. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah masih hidup. Karena di sini juga para ulama mengatakan bahwa Nabi Musa itu nanti tidak akan menghadapi sangkakala yang pertama ini tadi. Sebagaimana ada satu teringat dengan ucapan Syekh Al-Ghazali. Ketika ditanya, wahai Tuan Guru, apakah setan itu sampai hidup hingga akhir zaman? Beliau mengatakan, sesuai dengan ayat ini juga, tambahan, yaitu di mana ulama memang kontroversial, ahli tafsir masalah ayat ini. Akan tetapi perlu digarisbawahi, setan itu tidak pernah akan habis. Yeah. Akan tetapi orang yang melakukan kebaikan itu banyak terkikisnya, yeah, banyak yang habis, yeah, orang jadi panutan. Jadi beliau mengatakan setan itu menelurkan generasinya dengan bentuk apa? Keingkaran, kebiadaban, ya bentuk kejahatan, semua itu tidak akan pernah musnah, habisnya, tidak akan habis, kan begitu? Jadi di sini setan itu adalah perbuatannya selalu menggoda itu apa? Hmm. Ada warisannya terus menerus gitu. Jadi sampai hari kiamat memanglah demikian ya desainnya itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwasannya tinggal kita orang yang mau berjalan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mau enggak? Untuk apa? Kita kadang kita ke jalan setan, ya mau enggak kita keril Allah Subhanahu wa taala? Kalau di jalan Allah itu lurus, real langsung, hantam, kan begitu ya? Iya, kalau memang ada perdebatan di kalangan ulama, apakah yang disebutkan di sini kekal itu dalam pengertian bahwa iblis yang hidup di masa Adam ketika itu masih hidup juga zaman sekarang, atau yang disebut di sini seperti yang dikatakan oleh Ustaz Safiar tadi dari pemahaman Syekh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, bahwa yang disebut di sini abadi itu adalah perilakunya atau warisan yang telah warisan kejahatan yang telah ia ajarkan kepada generasi selanjutnya. Namun apapun itu bentuknya, maka sebagai makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada setiap firman Allah, maka kita hendaklah mawas diri, hendaklah menjaga diri kita daripada bentuk godaan setan ini. Karena memang di dalam surah An-Nas itu kan disebutkan min syarril waswasil khannas, ya, bisikan yang sangat halus, ya. Memang begitulah setan itu membujuk-bujuk kita dengan sesuatu hal yang sangat halus yang kadang-kadang kita tidak terasa. Hal yang kecil bisa hal jadi kecil, besar, ya. Kan begitu. Betul. Ketika di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah ceritain orang sikit-sikit kan enggak apa-apa. Begitu. Kalau memfitnah baru kan. Ya, tetapi kan sebenarnya menceritakan yang sedikit inilah yang akhirnya memunculkan kepada fitnah, kan begitu. Ya, fitnah itu kan tidak muncul begitu saja, kecuali adanya isu-isu di awal. Ya. Begitu juga lah kalau korupsi bulan Ramadan ini sikit kan enggak apa-apa. Enggak nampak, ya. Iya, nanti keluarkan sedekahnya, keluarkan zakatnya. Inilah bujuk rayuan setan itu tadi yang memang benar-benar halus diembuskan ke telinga kita, sehingga kata Al-Imam Asy-Syatibi bahwa yang paling ditakutkan dari seorang hamba Allah itu bukanlah dia melakukan dosa-dosa besar, karena dosa itu sudah nyata kesalahannya, tetapi adalah ketika ia melakukan suatu dosa-dosa kecil atau bid'ah-bid'ah yang kecil yang dia tidak menyadari bahwa itu adalah suatu dosa, dan akhirnya ya malahan dia menganggap itu adalah sesuatu perbuatan kebaikan. Nah, inilah yang paling ditakutkan, ketika seorang hamba itu larut di dalam dosa-dosa yang kecil, sehingga dosa-dosa yang kecil itu dianggap hal yang wajar, dianggap sesuatu hal yang biasa, sehingga muncullah dan termasuklah dia ke dalam dosa-dosa yang besar. Maka kan ada kata-kata hikmah dari para ulama kita dahulu, la tanzuru ila sigaril ma'siyah walakin inzuru ila 'azami man 'asaita. Jangan sekali-kali kamu melihat kepada kecilnya suatu kemaksiatan, tapi lihatlah kepada agungnya zat yang engkau maksiati itu tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, di subuh pada bulan Ramadan ini, mari kembali kita tanamkan tekad kita hari ini. Semoga ya Allah di awal Ramadan ini dapat menjadikan awal yang baik bagi diri kita untuk menempa diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Sebab panggilan daripada puasa ini amat sangat mulia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya adalah bagaimana menciptakan ketakwaan di dalam diri kita, antara lain adalah menjauhkan sifat-sifat syaitaniyah dari dalam jiwa kita. Semoga Ramadan kita kali ini lebih baik daripada yang lalu, dan amal ibadah kita pun semakin meningkat, ketakwaan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Safiar, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, ikuti terus pada subuh bulan Ramadan, insyaallah kita tetap bersua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.